Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan dan senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, demikian pula nikmat iman untuk bisa bermajelis, mencari ilmu, menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim. Juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, secara khusus para wali santri yang hadir pada pertemuan siang kali ini, dimudahkan oleh Allah untuk bertemu bermajelis dengan kita semuanya dengan harapan ini merupakan bagian dari langkah kita sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat berupa anak, berupa putra dan putri yang merupakan amanah yang ada di pundak kita semuanya, para abah dan ummahat, yang harus disyukuri dan dijaga. Sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, demikian juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya, perlu kami sampaikan sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan terakhir, pertemuan wali santri atau pembagian rapot pada bulan Ramadan kemarin. Kita melihat betapa penting bagi kita semuanya, secara khusus kepada para wali santri, untuk mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kami dari Asatidzah Mudarrisun, para pengajar yang memiliki jadwal rutin membaca kitab sebulan sekali, tiap bulan sekali Asatidzah Mudarrisun berkumpul membaca faedah terkait dengan tarbiyah al-aulad. Alhamdulillah sudah kita baca bersama satu kitab fatwa tarbiyah aulad, kumpulan fatwa tentang pendidikan anak. Kemudian kita masuk kitab yang kedua, hukukul aulad adal abak wal ummahat, hak-hak para hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh para ayah dan ibu, masih pada awal-awal kitab. Dan kemudian di situ kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat bagus ya. Dari situ kita menyimpulkan bahwasanya buku semacam ini patut untuk kita pelajari, kita baca bersama, juga kita mengerti, kemudian kita amalkan. Yang mana inti dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya mayoritas kerusakan yang terjadi yang menimpa anak, putra maupun putri, mayoritasnya itu dari sisi para orang tua. Kata beliau rahimallahu, wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu, mayoritas anak innama ja'a fasaduhum, hanyalah kerusakan mereka muncul dan datang. Mayoritasnya apa? Min qibalil aba, karena orang tua, para ayah. Sebabnya itu, entah karena enggak memiliki ilmu ataukah enggak peduli terhadap anaknya. Mayoritas rusaknya anak karena para ayah, orang tua. Wa ihmalihim lahum, yang kedua, karena orang tua melalaikan mereka, enggak peduli terhadap anaknya. Wajar kita alimihim, dan para orang tua tidak mengajari anak-anaknya, biarkan tumbuh sendiri. Para itu dini wasunana, tidak mengajari perkara-perkara wajib dalam agama dan perkara yang sunnah dan seterusnya, dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizullah di sini pada halaman 9 dari kitab ini, dinukil dari kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Insyaallah kitab ini, Huququl Aulad Adal Aba wal Ummahat, kita baca dari awal insyaallah. Namun pada kesempatan ini mungkin kita tidak membaca langsung kitab tersebut, karena mayoritas ikhwah mungkin belum punya kitabnya. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya, yakni pada bulan berikutnya. Kembali ke situ, bahwasanya asal mula kita membaca kitab ini nyata ada faedah yang sangat penting. Setelah kita mengerti nyata rusaknya, mayoritas kerusakan yang ada pada anak itu karena ihmal, karena orang tua yang tidak peduli, cuek dan lain sebagainya, sehingga ilmu semacam ini, penjelasan dari beliau, demikian pula ulama sebelumnya, sangat penting untuk diketahui dan didengar oleh para orang tua. Kemudian kami dari asatidzah dan pengajar meminta bimbingan dan arahan pembina untuk mengadakan kajian khusus, ya, yang harus dihadiri oleh para wali santri dan santriwati. Setelah minta bimbingan pembina, maka kita adakan pertemuan semacam ini. Insyaallah pertemuannya setiap bulan sekali. Nah, setiap bulan sekali pada Ahad yang ketiga dari tahun Masehi, karena kita mempertimbangkan hari Ahad mayoritas ikhwah libur, tidak ada pekerjaan. Kemudian tabir Ahad yang ketiga, karena Ahad yang kedua ini sudah ada jadwal dari sebagian asatidzah kita di sini, di Ma'had ada jadwal hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad yang kedua juga ada jadwal di Magelang, daurah sana pada Ahad yang kedua juga. Sehingga dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan rutin insyaallah pada bulan-bulan berikutnya juga. Dan kita pilih Ahad yang ketiga semacam ini jika ada uzur, ada perkara yang menjadikan kita tidak bisa melaksanakan, kita ganti ke Ahad yang keempat. Barakallahu fikum. Kemudian hal yang berikutnya juga yang butuh kita sampaikan, mohon ta'awun semuanya. Mungkin enggak ada ya ikhwan di sini. Kita mohon ta'awun kepada pengurus komplek atau kampung, terutama yang belum memiliki putra ataupun putri yang masuk sekolah. Kita berharap pada mereka supaya menertibkan anak-anak kita yang di masjid maupun di jalan ataupun di rumah. Nah, kita berharap kepada mereka, nanti mungkin pengurus kampung atau pengurus pondok nanti menyampaikan ke mereka, atau dari pengurus sendiri nanti menunjuk siapa yang bisa diajak ta'awun dalam perkara ini. Karena kita khawatir di sini kita belajar yang di luar rame, keluyuran dan seterusnya. Jadi butuh ta'awun dari ikhwah yang belum punya anak atau anaknya masih kecil untuk menjaga anak-anak kita. Kemudian nanti setelah selesai seperti biasanya jam 1 jaga siang dan seterusnya. Kemudian hal yang lainnya juga bagi ikhwah yang mendaki kitab ini, sebagaimana sudah disampaikan sebagian pengumuman, silahkan menghubungi pihak yang terkait. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya juga mohon ikhwah semuanya yang hadir, wali santri, wali santriwati juga mengisi daftar hadir yang ada di situ. Nah, nama dan seterusnya, kemudian mencentang jenjang pendidikan putra-putrinya. Nanti kemudian kami evaluasi hal tersebut. Juga dengan harapan kajian semacam ini kalau misalnya masih ada waktu, bisa jadi sebagian mas'ul lembaga hendak menyampaikan 1-2 hal, misal dalam pertemuan berikutnya mau mengumpulkan wali, misalnya TA atau TG dan seterusnya, nanti mungkin bisa diacarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kita melihat bahasnya pertemuan satu semester sekali itu cukup jauh, cukup lama. Satu sisi yang lainnya waktunya juga sempit. Nah, sehingga mungkin di sana hal-hal yang ada yang perlu dikomunikasikan, disampaikan kepada para mas'ul ataupun mas'ul tidak menyampaikan kepada wali santri, bisa terwujud hal tersebut. Barakallahu fikum. Pada kesempatan ini sebagai bentuk mukaddimah dari kami, nah, dan tentunya kami sampaikan jazakumullah khairan kepada semuanya, ya, para aba yang sudah meluangkan waktunya, demikian juga asatidzah yang mendukung kegiatan semacam ini sehingga terwujud dengan lancar, kami sampaikan jazakumullah khairan. Baik, ada dua fatwa yang hendak kita sampaikan sebelum kita membaca kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, yang mana kitab ini Hukukul Aulad yang hakikatnya sebuah muhadharah, khutbah pidato yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafizullah, pidato kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan. Barakallahu fikum. Fatwa yang pertama yang ditujukan kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Nur ala Darb, nasihat dan bimbingan bagi para orang tua dan kewajiban mereka di dalam mendidik anak-anaknya. Nasihatun wa taujihun, nasihat dan bimbingan lil aba' bagi para orang tua. Wa bayanu wajibihim, dan penjelasan tentang kewajiban bagi orang tua. Fi tarbiyati abna'ihim, di dalam mendidik anak-anak mereka. Satu pertanyaan diajukan kepada beliau. Tayyib. Di sini sang penanya bertanya, yaqul, sebutkan soal ula rasaili hadhihi al-halqah risalatun wasalat ila al-barnamij min ahad al-ikhwah al-mustami'in. Ini surat yang pertama dalam pertemuan ini adalah satu surat yang sampai kepada program dari salah seorang ikhwah yang mendengar. Sebutkan inisialnya Kha Nun Jim. Akhuna yakul, sang penanya berkata, yakul, ulahidu ya samahata syaykh. Saya sampaikan wahai syaykh, inna hunaka kathiran minal aba, di sana ada sekian ayah, sekian banyak orang tua ayah, qad ahmalu tarbiyata abnaihim, mereka melalaikan pendidikan anak-anaknya, mimma a'ada alaihim bi umurin sayyi'atin lil ghayah, yang mengakibatkan anak-anak tersebut terjatuh, tertimpa pada perkara-perkara yang jelek, rusak. Lidza fa inni atlubu min samahatikum, oleh karena itu saya meminta kepada syekh, an tatafaddalu bi tawjihil aba, agar syekh berkenan memberikan bimbingan kepada para orang tua. Fima yahtammu kathiran bi abnaihim, kaima yahtammu kathiran bi abnaihim, bagaimana mereka, atau supaya mereka memperhatikan bersungguh-sungguh terhadap anak-anaknya. Wala siyama fi hadha zaman, terlebih pada zaman ini. Jazakumullah khairan. Kemudian beliau Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan al-jawabu, jawabannya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kata Syekh setelah menyebutkan, mengucapkan basmalah, salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya, beliau mengatakan amma ba'du, fahadha alladhi dhakarahu as-sa'ilu jadirun bil inayah, apa yang disebutkan oleh sang penanya ini patut untuk diperhatikan, patut untuk diperhatikan, li anna mura'ata al-auladi dhukuran wa inatha, karena mura'ah, perhatian kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan, wal inayata bihim, memperhatikan, peduli terhadap anak-anak tersebut, wa tarbiyatahum al-islamiyata, dan pendidikan mereka yang islami, amrun min ahammil muhimmat, termasuk perkara yang paling penting. Ya, perkara yang paling penting, paling utama, lebih mahal bagi kita daripada harta benda kita, modal bagi kita semuanya ketika kita hidup maupun ketika kita telah meninggal dunia. Amrun min ahammil muhimmat. Yaqulun nabiyyu al-karimu alaihi salatu wassalam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengatakan, kullukum ra'in fa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Farrajulu ra'in fi ahli baitihi, seorang lelaki adalah pemimpin pada keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyyatihi, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi, pemimpin, amir yang memimpin manusia, negara, masyarakat, dia adalah ra'in, sebagai pemimpin juga, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, wanita sebagai pemimpin, pengurus yang mengurus rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, tanggung jawabnya dalam mengatur keluarga, mengurus, memperhatikan keluarga, harta dan anak-anak suaminya. wal khadimu ra'in fi mali sayyidih, pembantu juga memiliki tanggung jawab pada harta sayyidnya, tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban juga. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, ala fa kullukum ra'in wa kullukum man mas'ulun an ra'iyatih. Setelah menyebutkan hal tadi, Nabi mengingatkan lagi, ketahuilah bahwasanya masing-masing kalian adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya. Bagaimana dia mempergunakan waktunya, jasadnya, nikmat yang Allah berikan, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Kharrajahu al-Imam Bukhari fi sahihi wa ghairi. Bahkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan selain beliau. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan sini terkait dengan al-Imam alladhi 'alan nas. Ya. Fa hadzal hadits al-'azim yadullu 'ala wujubil 'inayati bir ra'iyyah. Hadis ini, hadis yang agung, menunjukkan wajibnya memperhatikan rakyat. Kemudian beliau menyebutkan ini terkait dengan pemimpin negara, masyarakat, dan seterusnya. Beliau sampaikan terkait dengan itu. Kemudian yang menjadi syahid kita dalam hal ini, kata beliau, wahakadha kullu insan mas'ulun an ahli baitihi. Demikian juga setiap manusia mas'ulun, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Fal abu mas'ulun an auladi, bapak, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Nah, kita semuanya. Wal demikian pula ibu, ummahat, para ibu. Wal mas'ulatun an auladiha, demikian pula ibu juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Sehingga tanggung jawab ini bukan hanya semata dipikul oleh bapak. Beliau sampaikan, semoga ummahat juga mendengar hal demikian. Kalau tidak mendengar, ya hadirin yang hadir, para orang tua menyampaikan, para suami menyampaikan kepada istrinya. Ini juga peran yang sangat penting, bukan kemudian sibuk dengan dunia. Wal mas'ulatun an auladiha, ibu juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Allah akan bertanya, bagaimana tugas dia sebagai ibu? Min jihati tarbiyatihim al-islamiyah, dari sisi bagaimana mereka mendidik anak-anak tersebut dengan pendidikan islami. Wa amrihim bil ma'ruf, dari sisi memerintahkan kepada mereka perkara yang ma'ruf, salat, adab makan, adab minum, ya, dan seterusnya. Akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala, perhatian atau tidak sang ayah, sang ibu, ya. Bukan semata-mata kemudian anaknya sudah mondok, sudah dipasrahkan ke pondok, semuanya total. Nah, di sini posisi orang tua. Baik. Wa nahyihim 'anil munkari, demikian juga melarang mereka dari perkara mungkar, orang tua, sang ayah, sang ibu. Wa ilzamihim bil haq, ya, mengarahkan mereka untuk memegang al-haq, diarahkan. Qala rahimallah, wa tarkihim ma khalafa syar'illahi, dan demikian juga berupaya agar anak tersebut meninggalkan perkara yang menyelisih syariat Allah. Tanggung jawab sang bapak dan sang ibu. Wa min zalika, termasuk dalam perkara itu, amrus shalah, perkara salat. Diperhatikan juga bagaimana sang anak, putra putrinya, bagaimana sholatnya, bagaimana tata cara wudhunya. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar wudhu. Bagaimana ketika dia berangkat ke masjid. Fa innaha amudul Islam, sungguhnya dia adalah tiangnya Islam. Fal wajibu alal abi, maka kewajiban sang ayah. Fal wajibu alal ab, kewajiban sang ayah. An ya'taniya bi auladihi, untuk perhatian terhadap anak-anaknya. Mungkin dulu kita pernah dengar, biarkan anak tumbuh berkembang, biar mencari, jangan dipaksa. Ya, mungkin kita pernah mendengar hal demikian. Nyata bagaimana bimbingan ulama, kewajiban sang ayah untuk i'tina, perhatian. Ya, diperhatikan, dijaga. An ya'taniya bi auladihi wa hakadzal um, demikian pula ibu. Ya, dididik, diarahkan. Hatta yastaqimu 'ala sholati, sampai mereka lurus salatnya, benar salatnya. Wa hatta yuhafizu 'alaiha, sampai anak-anak tersebut menjaga salat tersebut. Fi buyutillahi ma'al muslimin, di rumah-rumah Allah bersama dengan kaum muslimin. Kemudian kata beliau rahimallahu yaqulullah, Allah mengatakan, beliau bawakan beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah mengatakan, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah salat-salat, demikian pula salat wusta, salat asar. Wa yaqulu subhanahu, Allah berfirman, wa aqimus salata wa aduz zakah wa raka'u ma'ar raki'in, tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku', salat berjamaah. Wa raka'u ma'ar raki'in. Wa yaqulu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya dari berupa manusia dan bebatuan. Wal walidani dakhilani fi hadza, maka kedua orang tua masuk dalam ayat tersebut. Masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau rahimallahu, wal inayatu bi amri shalah min asbabi al minqayat minan nar, perhatian terhadap perkara salat termasuk sebab terjaganya dari api neraka. Perhatian, karena salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Lil walidi wal waladi jami'an, akan menjadi benteng bagi sang ayah, lil walid, demikian pula sang anak, semuanya. Wa qala ta'ala yukhatibu nabiyahu alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, diarahkan kepada nabinya. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha, wa'mur, dan perintahkan keluargamu. Nabi diperintahkan, dan perintah yang diarahkan kepada Nabi, kepada kita juga, perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah, di sini sebagaimana jelaskan para ulama, ya, yang pertama mengandung perintah bagi orang tua, bagi kepala keluarga, memerintahkan keluarga, istrinya, anaknya untuk sholat. Al-amru bis-shalah. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana penunaian ibadah sholat itu, bagaimana rukunnya, wajibnya terpenuhi, juga syaratnya, termasuk dalamnya wudu, termasuk di dalamnya perkara-perkara terkait dengan sholat, berangkat ke masjid, berkaitan dengan itu, lawazim dari perkara sholat, yang terkait dengan sholat masuk di dalamnya. Dan sabarlah terhadap perkara salat tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun. Dilatih, diperintahkan. Kita sebagai para orang tua terkena kewajiban ini, memerintahkan anak-anak kita. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka untuk salat ketika berusia 10 tahun. Jika membangkang enggak mau salat, dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka pada ranjang-ranjangnya, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Qala rahimahullah, fal waladu dzakaran kana au unfa, anak laki-laki maupun perempuan. Yu'maru bis sholati idza balagha sab'an, diperintahkan untuk salat ketika mencapai usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha idza balagha asharan, dan dipukul karena salat, membangkang dan seterusnya ketika mencapai usia 10 tahun. Li'annahu bihadza qad nahazal ihtilama wa qaraba. Karena pada usia 10 tahun tersebut, ya, anak tersebut nahazal ihtilam, hampir sudah siap mencapai usia balig, ntar lagi balig. Butuh ketegasan orang tua. Nah, karena ini langkah awal bagi para orang tua, kalau gagal ya, akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya. Wa idza balagha, kalau sudah balig, wajabat alaihi ainan wa fardhon, kalau sudah mencapai usia balig tersebut, sudah ihtilam dan seterusnya dari tanda-tanda kebalik, maka sholat itu wajib bagi dia, fardhu ain, kalau tinggalkan berdosa. Kalau anak meninggalkan sholat ketika tidak dilatih dari awal, sudah dibimbing ke Nabi, usia 7 tahun sudah diperintahkan, sudah ada persiapan, usia 10 tahun sampai diperintahkan untuk memukul, ketika balik ya, sudah ada upaya dari orang tua, mudah bagi anak. Namun ketika ditelantarkan, enggak peduli 7 tahun, enggak peduli 10 tahun, enggak peduli, kemudian mencapai balik enggak sholat ya, ini termasuk sebab ya rusaknya anak ketika orang tua tidak peduli. Menjadi sebab anaknya enggak mau sholat dan lain sebagainya. Walaupun itu terbebani pada anak itu, namun orang tua sebabnya, kenapa enggak menjalankan sabda Nabi, 7 tahun diperintahkan, 10 tahun dipukul. Qala wastahaqqa bidzalika idza tarakaha an yustatab. Kalau dia meninggalkan salat ketika balik, ya, berhak untuk dimintai taubat. Sudah balik enggak mau salat, dituntut untuk bertaubat. Fa in taba, kalau bertaubat alhamdulillah, sampai demikian coba. Ya, sudah balik enggak mau salat. Tentu ada sebabnya. Apa sebabnya? Ihmal al aba wal ummat. Sudah balik enggak mau sholat, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ketika usia 7 tahun, 10 tahun dan sekitar itu, orang tua tidak perhatian. Padahal Allah sudah memerintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Sudah ada persiapan, persiapan sebelumnya. Kenapa anak enggak sholat? Karena ihmal, karena orang tua yang enggak peduli. Kata beliau, fa in taba, kalau dia bertaubat, wa illa qutil min jihati waliil amr. Kalau enggak mau salat, suruh taubat. Kalau tidak bertaubat, ya, maka dia dibunuh oleh waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Wal fal amru 'azimun. Maka perkaranya sangat besar. Berikutnya nasihat beliau juga masih terkait tadi, fal wajibu 'alal aba, kewajiban bagi para ayah. Wal ummahat, dan bagi para ibu. Wa ikhwanil awladil kibar, dan saudara atau kakak-kakak anak tersebut. Awlad, ikhwan al-awlad al-kibar, yang lebih dewasa, yang lebih tua. Wa a'mamihim, paman-paman mereka. Apa kewajibannya? At-ta'awunu fi hadzal amr, berta'awun, bekerja sama, saling mendukung, saling bahu-membahu, termasuk kita yang di sini. Nah, di madrasah, di masjid, di dalam bermasyarakat, berta'awun, saling bahu-membahu, kewajiban kita bersama. Mari kita pikul bersama-sama, ta'awun, sehingga dengan itu Allah jaga kita semuanya, anak-anak kita. Ta'awun. Wa an yajtahidu, yang kedua. Ta'awun al-fal wajib, at-ta'awun wajib berta'awun. Yang berikutnya, wa an yajtahidu fi islahil aulad. Yang kedua kata beliau, ijtihad bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki anak, menjadikan anak yang baik. Ya. Bukan kemudian cuek, perhatian sungguh-sungguh. Mari. Wa tarbiyatihim at-tarbiyati al-islamiyah. Mentarbiyah mereka sungguh-sungguh di dalam mendidik mereka pendidikan yang islami. Adab, akhlak, ucapan, perbuatan, mari. Sama-sama kita jalankan. Semoga ini termasuk bagian dari amal soleh kita. Enggak kemudian, wah itu anaknya orang, ya, orang lain. Kesempatan bagi kita untuk berta'awun. Semoga dengan itu Allah jaga kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Wa kana abuhuma soleha. Ya, Allah jaga anak tersebut karena orang tuanya yang soleh. Qala rahimahullah wa min dzalika ilzamuhum bis shalah. Termasuk dari hal tersebut adalah mengilzam, mengharuskan mereka untuk salat. Wa amruhum bima idza balagu sab'an, dan memerintahkan mereka untuk salat ketika mencapai 7 tahun. Wa darbuhum 'alaiha idza balagu asyran, dan memukul mereka untuk salat ketika mencapai 10 tahun. Wa qassaru fi dzalik, tatkala mereka melalaikan ibadah sholat, ya, anak-anak kita yang laki-laki yang perempuan, ya, usianya, ya, sini syariat sudah mengizinkan untuk memukul mereka. Barakallahu fikum. Tinggal satu paragraf dari keterangan atau penjelasan beliau. Wa hakadza yu'maruna bima amara Allahu bihi min birril walidain. Berikutnya tadi perkara sholat dan semisal itu, kata beliau, demikian juga anak-anak diperintahkan, yu'marun, diperintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, diajari apa? Min biril walidain, berupa birul walidain, diajak, dididik, diarahkan. Wa hifdzil lisan, anak kita, kita perintahkan untuk menjaga lisan, jaga lisannya, enggak asal ngomong. Ya, diarahkan. Anis sabbi, berupa sab mencela, wasyatam mencerca, wal kadzib dusta. Dari kecil diarahkan menjaga lisan, sudah diarahkan enggak boleh dusta. Kemudian enggak boleh mudah mencela, mengumpat. Itu kebiasaan-kebiasaan jelek kalau dibiarkan melekat terus. Kalau dibiarkan siapa? Sebabnya apa? Siapa sebabnya? Orang tua yang tiap hari ketemu ibunya, ibunya membiarkan, orang tuanya membiarkan. Akhirnya terbiasa anak tersebut untuk berucap ucapan yang kotor, yang jelek. Orang tuanya yang menjadi sebab. Maka diperintahkan untuk meninggalkan itu. Wa an ghairi hadza minal ma'asi. Anak juga dilarang dari selain itu, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Qala wa an ghairi hadza mimma harrama Allah, demikian juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa hakadha yamna'una min syurbil muskirat wat tadkhin. Wa hakadha yamna'un, mereka juga dilarang untuk meminum minuman keras yang memabukkan. Dilarang tegas keras. Wat tadkhin, demikian pula merokok. Tanggung jawab orang tua, salat dan yang lainnya ini. Hatta la yansha'u 'ala hadzal batil. Tujuannya apa? Agar mereka tidak tumbuh di atas kebatilan ini. Kalau sejak kecil sudah terbiasa. Sebagian orang umum demikian, sejak kecil sudah biasa kebul-kebul merokok anaknya, biasa, atau bahkan sebagiannya diajari, ngajari adiknya, ngadiknya dan seterusnya. Jadinya rusak. Supaya mereka tidak tumbuh di atas kebatilan. Fayajibu alal aba wal ummahat, maka wajib bagi para ayah dan para ibu. Al-inayatu bil awlad. Ini mungkin kalau mau tulis bagus, mau suka sebelumnya. Fayajibu, maka wajib bagi para ayah. Fayajibu alal aba wal ummahat, maka wajib bagi para ayah, para ibu, al-inayatu, untuk perhatian bil aulad, terhadap anak-anaknya. Terhadap apa? Lima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. perkara yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Rokok membahayakan kesehatan dia dari si perkara dunia, belum lagi yang diharamkan oleh Allah. Nah, minum-minuman keras dari sisi kesehatan berbahaya, ya, belum lagi dari sisi tinjauan syariat dan hal yang lain. Sehingga kata beliau, para ayah, para ibu hendaklah perhatian terhadap anak-anaknya pada perkara yang bermanfaat bagi mereka di dunia, urusan dunia wal akhirah, dan urusan akhirat. Kemudian wa alaihim, yang kedua, wajib bagi ayah dan ibu an yamna'uhum mimma haramallah, untuk melarang mereka. Wajib bagi orang tua untuk melarang mereka pada perkara yang Allah haramkan. Hatta yansha'u nash'atan salihatan, sehingga anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus, yang baik. Wa hatta yastaqimu 'ala dinil Islam, sehingga mereka istiqamah di atas agama Islam. Ini fa idza balaghu, ketika mereka sudah balig, berarti tadi itu sebelum balig, sebelum balig sudah ada pendidikan, pengarahan terus menerus. Fa idza balaghu, ketika mereka balig, fa idza hum qad 'arafu ma yajibu 'alaihim wa ma yahrumu 'alaihim. Ketika mereka balik, mereka sudah tahu mana yang wajib, mana yang haram, sudah siap. Ini peran siapa ini? Peran orang tua. Ketika orang tuanya perhatian, dari kecil sudah diarahkan. Ketika sudah balik, siap dengan keadaan tersebut. وَتُرَبَّوْ عَلَى الْخَيْرِ وَعَلَى تَرْكِ الشَّرِ, dan mereka terdidik di atas kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Sudah terbiasa, tidak berat bagi dia. Wali abihim wa akhihim wa ummihim wa man sa'a fi hadzal khair lahu mithlu ujurihim. Penggugah bagi kita semuanya. Maka peran di sini wali abihim, ayahnya, saudaranya, ibunya, dan wa man sa'a fi hadzal khair, dan siapapun yang ikut berusaha, turut andil dalam hal itu. Anak tadi bisa menjalankan sholat, anak tadi menjadi soleh, akhlaknya bagus, maka untuk sang ayah, untuk sang saudara, untuk ibu, dan siapapun yang turut andil dalam kebaikan itu, lahu mithlu ujurim, dapat pahala seperti pahala mereka. Dapat pahala seperti pahala mereka. Kita gak beramal, namun sebagai sebab tadi mereka beramal, dapat pahala sebagaimana mereka juga dapat pahala. Peran di sini, wa man sa'a fi hadzal khair, dan siapapun yang berperan dalam kebaikan itu. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapapun yang menunjukkan kebaikan maka bagi dia seperti pahala orang melakukan. Wahada min fadlillah, ini termasuk dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah lil jami' at-tawfiq wal hidayah. Kata beliau, kita memohon kepada Allah untuk semuanya agar Allah berikan taufik dan hidayah. Naam. Ini penjelasan dan bimbingan dari beliau rahimahullah taala, nasihat dan arahan bagi kita semuanya. Sampai jam berapa? Kalau cukup sampai sini dulu. Nah, mungkin dari saya cukup sampai sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin dari asatidzah yang lainnya, para mas'ul yang mau menyampaikan sesuatu, ada yang terluput mungkin? Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Abu Yana, Ustaz Abu Sabik, yang lainnya. Mana? Amin. Tanda yang itu sampaikan. Hah? Oh ya, biasanya monggo yang belum mengisi absen kehadiran itu di situ. Bila ada yang tanyakan dari ikhwah, hendak kita cukupkan dari sini. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bissawab. tafadhal hafizakumullah.